Berikutnya kita ambil pelajaran saktah. Saktah yakni menghentikan bacaan sesaat ya pada kalimah Qur'aniyah untuk melanjutkan kembali tanpa mengambil nafas. Sesaat ini dengan zaman yang secara ghalib, secara umum tidak cukup untuk seorang mengambil nafas, seorang qari mengambil nafas. Dan ada beberapa tempat dalam Al-Qur'an yang mana kita mendapati tanda saktah ini, di antaranya ada pada surat Al-Mutaffifin ayat 14, kemudian surat Al-Qiyamah ayat 27, surat Yasin, kemudian surat Al-Kahf, dan juga ini yang apa yang kita dapatkan empat tempat tanpa khilaf dari riwayat Hafiz an Asim. Kemudian ada pada surat apa ini? Al-Haqqah. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Baik. Di sana ada satu tempat lagi yaitu pada surat akhir surat Al-Anfal. Naam. Sebelum surat At-Taubah. Naam. Namun yang rajih tidak ada saktah di situ. Baik. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Safwan. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bal ada tawassut. Kalla bal rana ala qulubihim. A'id. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tayyib, hendak ya Arif. Surat Al-Haqqah. Kalla idza balaghatit taraqiya wa qila man aq. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ. طيب. كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقَ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ. طيب. Berikutnya surat Yasin. قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Sejajar dengan huruf sin sebagai tanda saktah ada tanda waqaf yaitu tanda qili al-waqf awla. Baik, bila kita waqafkan maka tidak ada masalah ya. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Ini namanya waqaf. Hada ma wa'ada ar-Rahman wa shadaqa al-mursalun. Baik, bila kita mewasalkan ya, nah tatkala wasal maka kita memakai tanda saktah ini. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hada ma wa'ada ar-Rahman wa shadaqa al-mursalun. Berikutnya surat Al-Kahf. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadida. Ini kita mewaqafkan pada ayat pertama. Nah, bila kita mewasalkan ayat pertama dan ayat kedua, maka hendaklah kita mensaktahnya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadida. Tayyib. Dan sebaiknya tidak kita baca dengan wasal tanpa menggunakan saktah. Walam yaj'al lahu 'iwajan qayyima. Baik. Kemudian surat Al-Haqqah. Ya laytaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Nah, ini waqaf ya. Bagaimana jika wasal? Gunakanlah sakta. Bawah aja di bawah. Jangan bawa bawa. Jangan bawa bawa. Ya, jangan pegang ini biar. Baik. Surat Al-Haqqah. Bila kita wasalkan, maka gunakanlah sakta. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Atau bisa kita wasalkan tanpa sakta, makanya kita idghamkan, dengan kita mengidghamkan ha ke ha. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah.